الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan seputar hukum-hukum iddah bagi wanita. Maka pada siang hari ini kita memasuki pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, fil ihdadi, yaitu tentang al-ihdad. تعريف الإحداد ودليل مشروعيته. Definisi al-i'dad dan dalil tentang disyariatkannya. تعريف الإحداد، definisi al-i'dad. Al-i'dad لغة الامتناع. إحداد secara bahasa maknanya al-imtina', mencegah diri. Mencegah diri. Dan di dalam bahasa al-ihdad itu berasal dari kata al-haddu yang memiliki dua makna. Makna yang pertama seperti yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, al-imtina' atau al-mana', yang mencegah dari sesuatu. Maka al-haddu itu al-hajiz baina syai'ain, yang menjadi penghalang, yang menjadi pembatas antara dua sesuatu, itu disebut al-had. Di mana al-had ini memisahkan antara satu dengan yang lain. Dan disebut pula sebuah definisi itu terkadang disebut dengan ungkapan al-had, karena sebuah definisi atau pengertian itu memisahkan antara sesuatu yang termasuk dalam definisi tersebut dan yang tidak termasuk di dalamnya. Adapun makna yang kedua, al-haddu secara bahasa itu bermakna taraf, tarafus syai, ujung dari sesuatu, akhir dari sesuatu. Ini secara bahasa. Yuqalu haddun wa muhiddun. Maka disebut haddun, disebut pula muhiddun. Wanita yang melakukan ihdad itu disebut al-haddah dan disebut pula al-muhiddah. Haddun, muhiddun, maknanya sama. Yaitu idza tarakatil mar'atu az-zinata wat-thibah, apabila seorang wanita meninggalkan perhiasan, meninggalkan untuk berhias dan meninggalkan wangi-wangian. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud al-ihdad huwa tarkul mar'ati az-zinata wat-thiba wa ghairu dhalik. Yang dimaksud al-ihdad secara pengertian syar'i dalam pengertian para fuqaha adalah seorang wanita yang meninggalkan berhias. Meninggalkan berhias segala bentuk pernik-pernik dalam perhiasan. Baik pada pakaian atau perhiasan yang dikenakan di kaki, di tangan atau di leher, di telinga. Ini seorang wanita meninggalkan selama dalam masa ihdad. Demikian pula atib, wangi-wangian. Wa ghaira dhalik, dan yang lainnya mimma yuraghibu fi atau mimma yuraghabu fi wa yad'u ila jima'iha. Dan yang lainnya dari hal-hal yang dapat menimbulkan raghbah, menimbulkan kecenderungan, ya, menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat yang dapat mendorong seorang untuk melakukan hubungan al-jima'. Dan yang dimaksud di sini dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya berhias disebabkan karena dia misalnya ditinggal mati oleh suaminya, maka dalam masa ihdad itu tidak diperbolehkan baginya melakukan ihdad disebabkan karena itu adalah merupakan masa-masa di mana dia tidak diperbolehkan menikah dengan yang lain. Tidak diperbolehkan menikah dengan yang lain. Dan tidak diperbolehkan ada seorang yang melamarnya selama masih dalam masa iddah tersebut. Sehingga dia pun disyariatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan segala bentuk hal-hal yang berkaitan dengan berhias. Ya, berhias, berdandan, dan yang semisalnya selama dalam masa iddah seorang wanita meninggalkannya. Sebagian para ulama menyebutkan definisi al-ihdad tarabbusun tamtani'u fihi al-mar'atu 'ani az-zinati wat-thibi wal-huli muddatan makhsusatan fi ahwalin makhsusah fi makanin makhsus, yaitu masa penantian, masa iddah di mana seorang wanita mencegah dirinya dari berhias, memakai wangi-wangian, dan memakai perhiasan pada masa yang khusus yang telah ditetapkan di dalam syariat, dalam kondisi yang khusus dan di tempat yang khusus pula. Ini yang dimaksud al-ihdad. Yang kedua, dalilu masyru'iyatil ihdad, dalil tentang disyariatkannya al-ihdad. Al-ihdadu wajibun 'alal mar'atil mutawaffa 'anha. Melakukan ihdad bagi seorang wanita itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Jadi seorang wanita yang melakukan ihdad itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, wanita yang ditinggal mati suaminya. Maka keadaan yang pertama ini wajib bagi seorang wanita melakukan ihdad selama dalam masa iddah. Kalau hamil hingga melahirkan. Kalau tidak dalam keadaan hamil, maka dia menanti masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Dan itu hukumnya wajib. Sebagaimana akan diterangkan nanti. Keadaan yang kedua, seorang wanita yang ditinggal mati keluarganya selain suaminya. Ditinggal mati ayahnya misalnya. Atau ditinggal mati anaknya. Maka dia bersedih. Boleh melakukan ihdad, tapi tidak wajib. Yang wajib adalah ketika seorang wanita ditinggal mati suaminya. Namun kalau ditinggal mati oleh selain suaminya dari kerabatnya, boleh baginya melakukan ihdad, dan itu rukhsah, keringanan. Artinya kalau dia tidak melakukan ihdad pun tidak mengapa. Dan kalau dia hendak melakukan ihdad dengan kematian salah seorang dari kerabat selain suaminya, hukumnya diperbolehkan maksimal selama 3 hari 3 malam. Maksimal selama 3 hari 3 malam. Sebagaimana yang akan diterangkan dalam hadis yang akan kita sebutkan. Nah, di sini beliau berbicara tentang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, wajib hukumnya melakukan ihdad. Li hadithi Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala, berdasarkan hadith Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tidak halal. Tidak halal berarti apa? Haram. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad atas seseorang yang meninggal lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam tidak diperbolehkan. Berarti apa? Selama 3 malam itu adalah rukhsah, keringanan, boleh jika dia hendak melakukan ihdad. Namun kalau tidak pun tidak mengapa. Illa ala zaujin, kecuali apabila dia tinggal mati oleh suaminya, maka dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari, yaitu selama masa iddah. Hadis muttafaqun alaih. Wa hadithi Ummi Atiyyah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, demikian pula berdasarkan hadis Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Kami dilarang untuk melakukan ihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam, kecuali jika yang meninggal suaminya, maka wajib baginya melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, dan kami tidak diperbolehkan memakai celak, karena celak termasuk bagian dari berhias. Wala natatayyab, kami tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Wala nalbas thawban masbugha illa thawb asbin, dan tidak diperbolehkan pula bagi kami memakai pakaian yang masbuk, yang telah dicelup dengan berbagai macam warna. Yang dimaksud di sini adalah berhias. Yang dimaksud di sini memakai pakaian dengan tujuan berhias, memakai pakaian dengan warna tertentu yang terlihat bahwa dia berdandan dengan pakaian tersebut. Kecuali pakaian asb. Kecuali pakaian asb. Asm ini jenis pakaian yang disebut burdah dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Yang jenis pakaian asm tersebut ya warnanya putih. Ya, warnanya putih. Artinya tidak ada corak-corak warnanya. Nah, itu diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada hiasan padanya. Selama dalam masa ihdad. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya bagi seorang wanita untuk berhias selama dalam masa ihdad tersebut ketika ditinggal mati suami. Wajib baginya melakukan ihdad. Apa saja yang harus dia lakukan selama ihdad? InsyaAllah ta'ala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu. Hafizakumullah.